Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Jadi kita sedang belajar tamyiz ya. Nah. Setelah kita pelajari definisinya ismul mansubul mufassiru 5. Yang benar 5 stabhama minat dawat yang kesemua kismain. Oh, sebelum itu al-ismu di sini meliputi apa? Al-ismu as-sharih. Apa adapun muawwal enggak masuk ya? Tayyib. Kemudian ada tambahan ya. Al-mufassiru liman limastabhama min adawati awin nisabi. Adapun adawat disebut tamyiz adzat atau tamyiz al-mufrad. Tamyiz an-nisbah, nisab jadi nisbah adalah tamyiz al-jumlah. Kita sudah belajar tamyiz adzat. Ya. Sampai di mana? Tamyiz an-nisbah sekarang? Ya. Apa sudah masuk juga? Tamyiz an-nisbah? Ya. Sudah masuk. Marofa ibhama nisbatin fi jumlatin sabiqatin sabiqatin alaih. Dan ini ada dua, muhawwal ghair muhawwal. Tamam, tamyiz nisbah itu didahului oleh jumlah. Naam, ada yang muhawwal, ada yang ghair muhawwal. Fa ammal muhawwal fa huwa thalathat aqsam. Al-awwal al-muhawwal 'an al-fa'il, tasabbaba zaidun 'araqa wasta'ala ra'su shayba. Naam, asalnya adalah tasabbaba 'araqu zaidin. Tafaqqa Bakrun Syahman, asalnya apa? Tafaqqa Syahmu Bakrin. Toba Muhammadin Nafsan, asalnya apa? Toba Nafsu Muhammadin. Naam, dan seterusnya. Al-Thani Al-Muhawwalu Anil Maf'ul. Al-Muhawwalu Anil Maf'ul, peralihan dari Maf'ul. Nahu Gharastul Arda Syajara. Gharastul arda syajaran. Gharas itu apa? Menanam ya. Ya, ini menanami gitu ya. Gharastul arda, aku menanami bumi itu, tanah itu. Menanamnya apa? Sajaran. Pohon. Baik. Fasajaran. Tamyizun mansubun mubayyinun liibhami nisbatil gharasi ilal ard. Tamyiz mansub mubayyin yang menjelaskan. Liibhami nisbatil gharasi, menjelaskan kesamaran penyandaran al-gharas atau al-gharas. Naam, al-gharas. Naam, liibhami nisbatil gharasi ila al-ard. Gharas, ya, gharas, gharasan. Liibhami nisbatil gharasi ila al-ard, kesamaran penyandaran al-gharz, yaitu penanaman, ya, tindakan penanaman. Ilal arda, ke bumi. Nah, ada yang samar di situ, yaitu apa yang ditanam, itu yang samar, ya kan? Wa huwa muhawwalun an maf'ulin bih, dan itu muhawwal, peralihan dari maf'ul bih. Sajaran adalah muhawwal an maf'ulin bi. Ya, sajaran merupakan tamyiz di sini. Mansub adalah peralihan dari maf'ul bi. Idil aslu, karena yang karena asalnya gharastu sajaral ardi. Gharastu sajaral ardi. Aku menanam pohon pohon itu. Pohon yang ditanam di tanah. Nah. Wa mithaluhu minal Qur'anil 'azhim qaulul 'azizil jabbar wa fajjarnal arda 'uyuna. Fajjar yakni memancarkan, kami memancarkan bumi itu. Memancarkan apa? Yakni memancarkan uyunan, mata air. Ya. Wal aslu, asalnya wallahu alam, wa fajjarna 'uyunal ardi. Kami memancarkan mata-mata air, mata-mata air itu dari bumi. Naam. Al-i'rab. Fadhla. Qarastu al-ardha shajara. Indama. Kiranya siapa? Mustafa? Gorastu al-ardha shajaran. Goros. Fi'lun malin mabniun ala sukuri liittisalihi bi dhamir raf'il mutaharrik. Atta'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Al-ardu maf'ulun bihi mansubun bil fi'li wa alamatu rafihi yadum. Alamatu nasbihi al al-ardu. Kelas langsung aja alamatu nasbihi. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Sajaron. Tamyizu nisbatin mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Nah. Wa fajjarna al-ardha 'uyuna. Fadhal. Kemana motornya? Hah. Nah. Wafajjar al-ardha 'uyuna. Kecil-kecilkan. Nah. Al-wawu 'athifah. Fajjar fi'lun madhin mabniun 'ala sukun liittisalihi bi dhamri raf'an mutaharrik. La mahalla lahu min al-i'rab. Wa na dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Al-ardha maf'ulun bihi mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih. 'Uyuna tamyizu nisbah mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih. Ma. الثالث المحول عن المبتدأ. Peralihan dari mubtada. Nahu Zaidun akramu minka aban. Zaid lebih mulia darimu ayah. Yani ayahnya Zaid lebih mulia dari ayahmu. Wa ajmalu minka wajhan. Dan dia lebih bagus darimu. Dalam hal apa? Tamyiznya wajhan. Jadi wajah dia lebih bagus dari wajahmu. Gitu. Fa'aban. Tamyizun. Mansubun. Mubayyinun libhami nisbatil akramiyati ila zaidun. Tamyiz mansub yang menjelaskan kesamaran penyandaran Al-akramiyah, yani sifat kemuliaan kepada Zaid. Bisa juga akram diartikan dermawan juga bisa. Nah, baik, yani Zaid lebih dermawan dari Muayyah. Nah, biasa juga diartikan seperti yang sebelumnya, yaitu mulia. Nah, jadi wahu muhawalun al mubtada'i, dan dia adalah peralihan dari mubtada'i. Idil aslu Abu Zaidin akramu minka. Nah, bapaknya Zaid lebih mulia darimu atau lebih dermawan darimu. Wa mithluhuma ba'da, begitu pula setelahnya. Baik. Abu Zaidin akramu minka. Wajhu Zaidin ajmalu minka. Nah, طيب. ومثاله من الكتاب العزيز قوله تعالى أنا أكثر منك مالا, saya lebih banyak daripada kamu, yani dalam hal harta, yani والأصل والله أعلم مالي أكثر من مالك, ya asalnya والله أعلم hartaku lebih banyak daripada hartamu. Nah, Al-Irab. Zaidun akramu minka aban. Zaidun akramu minka aban. Zaidun mubtada'un marfu'un bil fi'li wa 'ala mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa 'ala ma tarafi adhammatu dhahira wa 'ala akhirih. Undur ilayya. Khabar marfu'un bil mubtada' wa 'ala ma tarafi adhammatu dhahira wa 'ala akhirih. Min harfu jarrin wa bayna al-sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Al-kaf dhamirun muttasilun wa bainu al-kaf fi mahalli jarrin bi harfi jar wal jar wal majrur muta'alliqun bil fi'li. Wal jar majrur muta'alliq la yujad indana fi'il. Al-jumlah ismiyah Zaidun akramu minka aba. Wal majrur muta'alliqun bi akramah. Bi akram. Tayyib. Tamyizu nisbatin mansubun wa 'alamatun nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Na'am. Ba'da ajmal minka wajhan. Irobnya sama ya ini ya. Nah, ayat aja. Rahman. Ana aktsaru minka malan. Ana aktsaru minka malan. Ana dhamirun munfasil mabin ala sukun. Mabin ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Aktsaru khabarun marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'i adhammatu dhahiratu akhirih. Minka min harfu jarrin mabniin ala sukun la mahalla min i'rab. Al kafu dhamirun muttasil mabniin ala fathi fi mahalli jarrin bi harfi jar wal jar wal majrur muta'alliqun bi aktharu. Malan tamyizun nisbatin mansubun bil fi'li wa alamatu tasbihi al fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Yang mana yang mansubun bil fi'li? Coba diulang, Abdul Rahman. Minka, ya minka tadi apa? Jar majrur muta'alliq bi. Baik, kemudian malan tamyiz mansubun bil fi'li. Antum katanya, aina al fi'l? Bi. Mansubun. Baik. Tamyiz nisbah mansub. Ha? Tidak ada fi'il kan? Mansub. Gitu. Baik. Ha? Nah, i'rab begitu aja. Tamyiz an-nisba mansub. انتهينا. واما غير المحول عن شيء اصلا واما غير المحول عن شيء عن شيء عن شيء اصلا يعني تمييز نسبه يا untuk jenis yang kedua itu غير المحول. نعم adapun تمييز نسبه نسبه yang bukan peralihan dari sesuatu ya. Nah yang pada asalnya bukan peralihan dari sesuatu. Nah, jadi memang pada asalnya begitu, memang sudah begitu. Jadi bukan berasal dari peralihan sesuatu. Nah, bukan berasal dari peralihan sesuatu. Nah, nahu imtala al-haudu ma'an. Imtala al-haudu ma'an. Ya, haud telaga ya. Telaga itu telah penuh air. Nah, fa ma'an tamyizun mansubun mubayyinun libhami nisbati al-imtila. Tamyiz yang dinasab yang menjelaskan kesamaran penyandaran al-imtila yakni penuh wa huwa ghair muhawwalin an fa'il. Dan bukan merupakan peralihan dari fa'il wala an maf'ul, bukan dari maf'ul wala an mubtada, bukan pula dari mubtada. Li'anna hadha tarkiba karena tarkib ini wudi'a ibtida'an diletakkan sejak awal karena tarkib ini susunan ya kalimat ini diletakkan sejak awal hakadha seperti itu demikian ya. Ghair muawwal. Ghair muhawwal. Naam. Lianna hadha tarkiba wudi' ibtida'an hakadha ghair muhawwal. Susunan kalimat ini diletakkan sejak awal demikian tanpa ada peralihan. Nah, tidak ada peralihan. Baik. Memang demikian sejak awal. Wa aktsaru wuqu'i ghairil muhawwali mayoritas jatuhnya tamyiz yang tidak muhawwal yang bukan peralihan ba'da kulli ma yufidu ta'ajjuba ba'da setelah ya posisinya ya mayoritas jatuhnya tamyiz yang tidak muhawwal ya itu terletak setelah kulli ma yufidu ta'ajjuba setelah setiap kalimat yang menunjukkan ta'ajjub kekaguman. Nahu lillahi darruhu farisan. Lillahi darruhu farisan. Lillahi darruh itu kalimat ta'ajjub. Lillahi darruk. Artinya apa? Bagus. Betapa bagusnya. Nah, jadi lillahi darruhu betapa bagusnya dia. Betapa hebatnya dia. Tayyib. Syekh Mubin sering memakai kalimat ini di das. Kalau ada pertanyaannya yang agak sulit ya, banyak enggak bisa kemudian ada yang berhasil menjawab dipuji oleh Syekh, "Lillahi darruk." Lillahi darruk. Lillahi darruka. Karena mukhatab ya, "Lillahi darruk." Nah, arab di sini menggunakan dhamir ghaib lillahi darruhu farisan. Jadi menunjukkan ya takjub kepada orang itu betapa bagusnya dia, betapa hebatnya dia, farisan, sebagai penunggang kuda. Berarti dia penunggang kuda yang bagus, yang hebat. Nah, fafarisan tamyizun mansubun mubayyinun liibhami nisbati ta'ajjubi wa huwa ghairu muhawwal. Tamyiz yang mansub yang menjelaskan kesamaran penyandaran ta'ajjub dan itu bukan muhawwal. Tamam? Bagi al-i'rab intala al-hudu ma'an wa lillahi darruhu farisan. Faddal. Intala al-hudu ma'an intala'a fi'lun madi mabin al-fatila mahala lahu min al-i'rab. Al-hudu fa'ilun markun bil fi'li wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahir tala akhirihi. Ma'an tamyizu isbatin mansubun bil fi'li wa alamatu nasbi al-fatah tu dhahir tala akhirihi. Baik. Lillahi darruhu farisan. Lillam. Farisan. Mabniyun 'ala al-qasri la mahalla lahu min al-i'rab. Wa lahu dalala Allah. Ismu majrurun bila wa alamatu jarri al-kasratu dhahirat ala akhirih wa jarrun muta'alliqun bi mahdhufin khabar khabar muqaddam darru mubtada'an muakhar marfu'un bil ibtida' wa alamatu rafi'a dhammatu dhahirat ala akhirih wa huwa mudaf wal ha' dhamirun muttasilun ومبنيٌ على الضم في محل رفع في محل جر بالمضاف فارسًا تمييز من تمييز نسبة تمييز نسبة منصوب وعلامة نصب الفتح الظاهرة على آخره. طيب. انتهينا من هذا. طيب. Jadi kita sudah selesai تمييز ذا تميز نسبة تميز نسبة محول وغير محول itu ya. Nah itu bagiannya itu تميز تميز ذا تميز نسبة تميز نسبة تميز محول وغير محول terus محول bagiannya ada tiga محول عن الفاعل محول عن المفعول ومحول عن المبتدا ya. Dengan teman mudah menghafalnya, buatkan itunya dari ini bagiannya muncul semua. Tayyib syurutut tamyiz syarat-syarat tamyiz. Qal Ibnu Ajurrum rahimahullah wala yakunu illa nakiratan wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tamyiz tidak terjadi kecuali dalam bentuk nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam dan tidak terjadi kecuali setelah sempurnanya kalam. Setelah kalam sempurna. Aqulu yushtaratu fit tamyizi an yakuna nakiratan. Dipersyaratkan pada tamyiz bahwa tamyiz itu nakirah. Bahwa tamyiz itu nakirah. Kama fi jami'il amthilatil mutaqaddimati sebagaimana pada seluruh contoh-contoh yang lewat. Fala yajuzu abadan. Maka tidak boleh selamanya. An yakuna ma'rifatan, tamyiz itu dalam bentuk ma'rifah. Itu tidak bisa. Alhamdulillah. Khilafan lil kufiyin. Berbeda dengan madhab kufiyin. Berarti madhab yang kita pelajari madhab basriyin. Tamam? Wala hujjata lahum, wala hujjata lahum. Tidak ada hujjah, dalil yang dimiliki oleh mereka. Siapa mereka? Kufiyun fi qawli syair. Yakni kufiyun membolehkan tamyiz datang dalam bentuk ma'rifah. Apa dalilnya mereka? Apa hujjahnya berhujjah dengan bait syair yang akan dibantah ini? Makanya dikatakan wala hujjata lahum fi qawli syair, dan tidak ada hujjah dalil buat mereka pada ucapan penyair ra'aituka lamma an arafta wujuhana sadadta wa tibta nafsa ya qaisu an amri asyahid wa tibta an nafsa. An nafsa ini di i'rab tamyiz, ya. Dan menurut al-kufiyun an-nafsa di sini ma'rifah, dan ini dalil bolehnya tamyiz dalam bentuk ma'rifah. Tetapi itu dibantah. Apa bantahannya? Li'anna al, karena sesungguhnya al fin nafsi, pada kata nafsi yang merupakan tamyiz di sini mansub arat tamyiz, laisat ma'rifatan, bukan ma'rifah, karena alnya bukan al ma'rifah. Wa innama hiya zaidatun, sesungguhnya al itu hanyalah zaidah, tambahan saja. Li darurati syi'ri, karena tuntutan darurat dalam bait syair. Yani secara darurat dalam bait syair ini harus pakai al. Kenapa? Walau hudifat langkasaratil wazan. Yani untuk penyeimbangan wazan syair. Walau hudifat. Sekiranya al zaidah itu dibuang di sini, ya, langkasaral waznu, wazannya akan, ya, akan timpang, tidak seimbang. Kalau dibuang, coba kita baca, ya. Ra'aitu kalamma an arafta wujuhana sadadta wa tibta nafsan ya qaisu an amri. Secara tinjauan syair, ya, jika wa tibta nafsan tanpa al, maka timpang timbangannya, tidak seimbang. Nah, dan syair itu butuh dzauq, ya, butuh dzauq, jadi butuh ya mungkin kalau kita enggak paham mana timbangannya, kok mana timbangnya gitu, ya. Nah, karena kita bukan ahlinya. Tayyib. Tapi kufiyun juga menyangka ini ma'rifah. Basiriyun tidak setuju, bukan ma'rifah alnya itu, ya. Tapi zaidah. Zaidatul syar. Tayyib. Makna bait ini ra'aituka, jadi ini bait, dilihat keterangan nomor 2, saya angkat nomor 2. Nah, ini disebutkan oleh Rashid Al-Yashkuri. Rashid Al-Yashkuri. Nah, penyairnya dia mengatakan ra'aituka. Jadi baitnya ini tertuju, khitabnya tertuju ke orang yang bernama Qais Ibn Mas'ud Ibn Qais Ibn Khalid Al-Yashkuri. Nah, yang disebutkan di sini ya Qaisu, gitu. Ya Qaisu, jadi dia sedang membacakan bait syair, syairnya tertuju ke Qais. Naam, ra'aituka, aku telah melihatmu lamma, ketika an arafta, an juga zaidah di sini, ya. Yani lamma an arafta, untuk ini juga zaidah. Jadi lamma arafta, gitu. Laman arafta, ketika, lamma artinya ketika engkau telah mengetahui wujuhana, wajah-wajah kami, ya. Sodadta, Sadatta, yakni engkau pun berpaling. Engkau berpaling. Nah. Engkau berpaling. Watibtan nafsa, dan jiwamu rela, jiwamu pun rela. Ya Qaisu, wahai Qais, an amri, rela dengan kematian Amr, karena Amr ini dibunuh ya oleh kaum penyair. Jadi Amr ini korban yang dibunuh oleh satu kaum. Kaum itu adalah kaumnya penyair ini. Qais ini temannya Amr. Nah. Jadi Qais ini teman dekat dengan Amr. Yang membunuh Amr adalah kaumnya penyair. Penyair mengatakan ra'aituka. Jadi mengatakan kepada sahabatnya, siapa? Amr itu Qais, aku telah melihatmu lamma an arafta wujuhana, tatkala engkau telah mengetahui wajah-wajah kami, sosok-sosok kami. Sadatta, engkau berpaling, watibtan nafsa, dan engkau pun rela, wahai Qais, ya Qais, an Amr dengan kematian Amr, dengan terbunuhnya Amr. Begitu. Baik. Artinya dia sudah tidak menuntut kematian temannya itu. Dia sudah relakan. Nah. Untuk sementara ini ya. Iktafi bihada jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.